نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي الكرام أعاذني الله وإياكم. Melanjutkan pembahasan fatwa Arkanil Islam, dan pada kesempatan malam ini kita akan membaca beberapa masail fiqhiyah. Di antaranya adalah sebuah pertanyaan yang tertulis sebagai pertanyaan yang ke-223 dalam kitab ini. Seorang mengatakan kepada beliau rahimahullah, ma hukmu salatil faridah khalfal mutanaffil? Si penanya mengatakan, apa hukumnya melakukan salat wajib, salatil faridah, khalfal mutanaffil, di belakang orang yang mengerjakan salat sunnah? Al-mutanaffil artinya salat sunnah. Kaman shallal isya ma'al ladina yusalluna tarawih. Seperti misalnya seseorang yang melakukan salat isya bersama dengan orang-orang yang sedang melakukan salat tarawih. Nah, jadi kita ambil contoh. Misalnya sebagai gambaran, ada seseorang yang terlambat dalam pelaksanaan sholat isya. Dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan jamaah sudah melakukan sholat taraweh. Sholat isya-nya sudah selesai, kemudian mereka sedang melakukan sholat taraweh. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang masbuk tadi? Apakah dia sholat isya sendiri atau sholat isya dan menjadi makmum di belakang imam yang melakukan sholat taraweh? Nah, kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Kita akan baca penjelasan beliau rahimahullah. Al-jawab, la ba'sa an yusalliyal isya khalfa man yusalli taraweh. Beliau mengatakan, tidak mengapa, tidak masalah dia melakukan sholat isya khalfa man yusalli taraweh, di belakang orang yang melakukan sholat taraweh. Meskipun jenis kedua sholat tersebut berbeda, yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah. Namun demikian kata beliau rahimahullah, hal itu tidak mengapa, tidak masalah. Waqad nassa ala dzalikal Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan sungguh Al-Imam Ahmad telah menegaskan tentang hal tersebut. Ini salah satu ulama salaf yang berpandangan bahwa hal ini diperbolehkan. Al-Imam Ahmad menegaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Fa'in kana musafiran wa adrakal imama min awalis sholah. Selanjutnya beliau menjelaskan, apabila dia sebagai seorang musafir, makmum yang masbuk tadi statusnya sebagai seorang musafir, wa adrakal imama min awalis sholah, dan dia mendapati imam dari awal pelaksanaan sholat, maka solusinya kata beliau, sallama ma'ahu. Maka makmum yang masbuk tadi sallama ma'ahu, salam bersama imam, selesainya bersamaan dengan sholatnya imam. Kenapa? Karena seorang musafir harus mengkosor sholatnya. Sholat yang tadinya rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat, ketika safar dia kosor menjadi 2 rakaat. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah wajib mengkosor sholat ketika safar. Sementara sholat taraweh yang dilakukan dengan menggunakan formasi 2 salam 2 salam misalnya, dengan skema 2 salam 2 salam, maka ketika dia masuk mulai dari rakaat yang pertama, maka semuanya sama-sama mengerjakan sholat 2 rakaat. Yang musafir melakukan sholat isya sebanyak 2 rakaat, dan demikian halnya dengan kaum muslimin yang sedang melakukan sholat taraweh dengan formasi 2 salam 2 salam. Sehingga makmum yang masbuk tadi salam bersama imam yang melakukan sholat taraweh, menyelesaikan sholat secara bersamaan bersama imam. Baik, ini kondisi yang pertama. Wa illa, adapun kondisi yang kedua kata beliau, apabila tidak demikian, misalnya dia sebagai orang yang mukim, statusnya bukan seorang musafir, orang yang mukim, sehingga harus menyempurnakan sholat, tidak boleh dikosor sholat isya'nya, maka solusinya kata beliau, atamma ma baqiya idza sallamal imam. Maka dia harus menyempurnakan rakaat yang tersisa, idza sallamal imam, apabila imam telah selesai dari sholatnya, imam telah salam atau selesai dari sholatnya. Karena berarti dia harus menambah 2 rakaat lagi. Ketika imam salam, maka dia bangkit menuju rakaat yang ketiga, kemudian menyempurnakan sholatnya. Nah, tayyib, ikhwan fiddin azani allahu ayyakum. Di antara dalil dalam hadis atau athar yang menunjukkan tentang bolehnya hal ini adalah sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang mengisahkan ketika Mu'ad melakukan sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum, kemudian beliau kembali ke kampungnya, kembali kepada kaumnya, lalu beliau mengerjakan sholat yang sama sebagai imam, sehingga sholatnya Mu'ad yang kedua terhitung sebagai sholat sunnah. Yang pertama, ketika beliau menjadi makmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terhitung sebagai sholat wajib yang menggugurkan kewajiban sholat isya. Kemudian setelah selesai, beliau kembali ke kaumnya dan melakukan sholat yang sama, sholat isya, hanya saja beliau sebagai imam, dan ini terhitung sebagai sholat sunnah, terhitung sebagai sholat sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengetahui hal tersebut tidak mengingkarinya sama sekali, tidak memberikan teguran kepada Mu'ad radhiyallahu anhu yang melakukan sholat isya sebanyak dua kali. Yang pertama statusnya sebagai makmum, yang kedua sebagai imam. Nah, ini menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan sholat khauf. Beliau untuk yang pertama kali melakukan sholat khauf bersama para sahabat. Kemudian setelah selesai, telah selesai dari dua rakaat, kemudian sahabat yang mengikuti sholat khaufnya beliau bangkit untuk berjaga-jaga. Datang sebagian sahabat yang lain yang belum melakukan sholat wajib, kemudian jadi makmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sebanyak dua kali, dan keduanya sebagai imam. Yang pertama mengimami sebagian sahabat, setelah selesai kemudian beliau kembali menjadi imam. Yang pertama terhitung sebagai sholat wajib, dan yang kedua terhitung sebagai sholat sunnah. Sehingga ternyata pernah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sekian banyak ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Ibnu Hazm, dan di antara ulama masa kini seperti Syekh As-Sa'di rahimahullah. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran. Nah,